terima kasih. Dan juga Bapak Haji Patin, matur sepanuan, terima kasih. Kita lanjutkan kembali, masih dalam satu tembang bersama The Post of Music. Ari, sudah siapin apa lo? Ada asmara dulu ya. Buat kalian semuanya yang suka asmara, yang punya asmara, yang punya cinta. Everybody guys, bersama The Post of Music.